Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pagi ini Sabtu tanggal 20 November tahun 2021, awal Rabiul Tsani 1443 Hijriah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah, khususnya salat subuh secara berjamaah. Itu harus disyukuri betul, karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sadar untuk melaksanakannya. Banyak juga yang ingin namun dihadapkan dengan macam-macam kendala, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Nah, dari dua poin ini, kesempatan dan kemampuan, kita sekali lagi harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Yang Allah berikan petunjuk, yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu dan bisa menyesatkannya. Sebaliknya, yang memang Allah sesatkan, bagaimanapun cara dan usaha dilakukan, tetap saja dia tersesat. Fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuknya. Karena memang hidayah itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Hidayah taufik. Ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Seringkali manusia berpikir, mungkin bisa dikatakan sebuah angan-angan dan keinginan, untuk bisa hidup di tempat yang luas, yang membuat lapang dada dan pikiran. Kenapa? Karena seolah-olah hidupnya selalu dihadapkan dengan kesempitan dan kesempitan. Dunia itu betul-betul terasa sempit sekali. Yang kita bilang bumi ini luas, bagi banyak orang terasa sempit. Kenapa? Banyak hal. Ada faktor-faktor yang tidak bisa dibatasi. Urusan pribadi, urusan keluarga, hidup bermasyarakat sampai tatanan bernegara, urusan dunia, dan juga urusan akhirat. Hal-hal yang terkait dengan tadi, salah satu maupun kombinasi. Memikirkan anak, misalkan. Ada orang tua yang hatinya betul-betul sesak. Hati itu sempit sekali. Kenapa? Memikirkan anak. Mulai dari yang tidak punya anak. Belum diberi keturunan. Padahal sudah belasan tahun berumah tangga. Tentu hidup itu terasa susah sekali. Rumah serasa sepi, tidak ada tangisan bayi. Melihat dan mendengar tetangga senang menggendong-gendong, membuai dan mengayun-ayunkan anak kecil mereka. Rasanya, ya Allah, pengin sekali. Itu contoh terasa kecil, terasa sempit. Yang sudah punya anak juga sebagian orang tua sama merasa sesak dan sempit. Mungkin karena anaknya ada kelainan secara fisik atau mental. Secara fisik itu ya cacat. Ada yang tidak sempurna bagian dan organ tubuhnya. Ada juga yang terkait dengan mental. Orang tua tentu sempit dan sesak dadanya itu. Ada yang anak-anaknya tumbuh normal secara fisik, secara mental. Tapi di usia-usia remaja ketika pubertas datang, kondisi kejiwaan itu sangat labil. Melakukan hal-hal yang bertolak belakang ketika masih kecil. Ya kita bilang bermasalah, berkasus, lagi-lagi sempit dan sesak dada. Ya Allah. Anaknya pergi entah kemana. Tidak pulang sampai berhari-hari. Tidak ada kabar. Gak mau mondok lagi. Sudah terang-terangan bilang saya mau kerja aja lah. Ngaji terus. Itu juga orang tua pasti sesak dan sempit tuh dadanya itu. Setelah berumah tangga, kalau misalkan dikatakan sukses, apa kemudian selesai? Tidak. Berapa banyak orang tua yang tetap terus dibuat berpikir keras, padahal anaknya sudah berumah tangga. Bahkan sudah bercucu pula. Lihat anaknya bertengkar dengan suaminya, atau bertengkar dengan istrinya kalau anaknya laki-laki. Lihat kehidupan mereka secara ekonomi, sangat-sangat menyedihkan. Cucunya sampai tidak terurusi. Udah tua, udah rapuh kaki. Tapi harus menggendong cucu ke sana dan kemari. Itu banyak juga yang demikian. Sesak dan sempit. Dada. Beralih ke masalah ekonomi. Rumah masih ngontrak. Mau beli tanah harga mahal. Mencekik. Pekerjaan juga seperti itu. Ada tanggungan utang. Ya. Ada beban pinjaman yang harus segera dilunaskan. Ingat seperti itu, ya Allah, sesak lagi. Terasa sempit. Ya. Belum cekcok antara suami dan istri. Yang suami mengucapkan kata-kata kasar, yang istri ngambek, pengen pulang ke rumah mertua. Lupa kalau sudah punya anak-anak dan anak-anak itu bisa terdampak karenanya. Ributlah suami dan istri. Masing-masing merasa sempit. Yang istri lihat suaminya seperti musuh. Yang suami lihat istrinya seram dan menakutkan. Udah sama-sama sesek dada. Sempit dunia. Nanti belum bertengkar dengan tetangga. Ada konflik antara adik dengan kakak, kakak dengan adik. Terus ya orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Urusan di tempat kerja. Tentang tugas dan pekerjaan. Masya Allah banyak sekali ya. Kalau mau dirinci satu persatu. Dan yang saya sebutkan tadi hanya sebagian kecilnya. Memang di dunia ini memang dihadapkan dengan selalu itu. Tidak ada hentinya. Jangan berpikir kemudian bisa berhenti. Enggak ada ceritanya di dunia. Selama masih hidup di dunia, hal-hal seperti itu akan selalu ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi kabad. Dalam kesusahan, dalam persoalan, ya itulah perjuangan yang harus dilalui oleh tiap-tiap orang. Itu adalah serangkaian ujian dan tes yang hanya akan berakhir setelah dia meninggal dunia. Pengumumannya kapan? Besok di hari kiamat. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, siapa yang gagal, dan siapa yang berhasil, akan diumumkan. Catatan-catatan perbuatannya itu akan diserahkan dan diberikan. Fa'ama man utiya kitabahu biyaminihi fayakulu ha'umukra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah utufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Seorang hamba yang mendapat dan menerima catatan amal perbuatannya dengan menggunakan tangan kanan, dia terima dengan tangan kanan. Mereka lah yang sukses dan berhasil. Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di surga itu. Qutufu hadaniyah. Itu buah-buahan di surga begitu dekat. Banyak kalam ulama di dalam tafsir. Yang semua menunjukkan bahwa begitu mudahnya buah-buahan di surga itu dinikmati. Kalau berdiri pas di atas kepala. Kalau duduk ranting-rantingnya yang turun mengikuti. Tinggal petik, makan, petik, makan. Di sana baru kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan, silakan minum. Hani'an. Dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Untuk balasan atas perjuangan dan pengorbanan yang sudah dilakukan fil ayyamil khaliyah pada hari-hari di dunia. Tetapi yang tas'alullah salamah yang gagal, mereka yang menerima catatan amal perbuatan itu dengan menggunakan tangan kiri. Dari arah belakang. Min wara'il dhahri bishimali. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Mereka kelak hanya bisa menyesal. Dan penyesalan waktu itu tidak ada berguna lagi. Tidak ada ujian ulang. Tidak ada her-heran. Tidak ada sogok-menyogok. Tidak ada suap-menyuap di sana. Beda dengan dunia. Hasil itu masih bisa direkayasa. Hasil itu bisa dibuat-buat. Hasil itu bisa dibeli. Tapi di akhirat tidak ada. Ma aghna anni maliyah. Dia di sana sadar bahwa harta yang dipunya, yang dikumpul-kumpul sejak muda sampai usia tua, yang sampai dia sendiri bingung bahkan lupa, saking banyaknya harta yang dipunya. Dia bilang, ma aghna anni maliyah. Gak ada manfaatnya sama sekali. Nah sebelum itu terjadi, selagi masih hidup di dunia, itu kan sudah diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Gak ada artinya harta itu. Enggak bisa sok-sok kaya di sana di akhirat. Halaka anni sultaniya, sultan artinya kekuasaan, pengaruh dari jabatan, pangkat dan kedudukan. Di dunia oke lah. Itu pun masih terbatas waktunya. Di dunia oke, tapi di akhirat halaka anni sultaniya. Habis sudah kekuasaan itu. Enggak ada manfaatnya. Tidak ada artinya. Karena yang ada hanyalah amal ibadah. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba itu bisa menyadari bahwa problem-problem dan persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi dan sedang jalani, yang membuat sempit dada, membuat sesak, seakan betul-betul dihimpit dengan masalah, disudutkan, bingung mau kemana, udah disudut, terpojok sudah, udah kacau pikiran. Bingunglah, galaulah, kalutlah. Mau kemana? Mau bikin apa? Yang muncul itu tadi. Angan-angan dan keinginan. Aduh, kalau punya tempat yang luas. Bahkan berapa banyak itu orang beli tanah seluas-luasnya. Dia bangun komplek rumahnya. Dengan segala fasilitasnya. Dalam benaknya, saya ingin punya kerajaan kecil. Pulau dibeli. Bukit dibeli. Bangun sana, bangun sini, rumah, taman, tempat makan, tempat olahraga. Nanti rumah, pegawai, pembantu, dan karyawan, punya kebun, punya peternakan, punya kolam-kolam ikan. Saya pikir hampir semua orang punya keinginan seperti itu. Kalaupun tidak punya keinginan, misalkan diberi kesempatan punya, pasti iya. Siapa yang enggak mau diberi kesempatan memiliki hal-hal seperti tadi. Orang berpikir seperti itu, pengen kalau udah sumpek, udah sempit, pengennya kan jalan-jalan. Mencari apa? Angin segar lah. Ingin cari kelapangan lah. Mau kemana saya lah, yang penting jalan-jalan. Udah kesana, kesini, traveling, dan seterusnya. Itu kan kenyataan hidup. Banyak orang salah jalan. Ketika sumpek, sesek, betul-betul sempit, salah jalan. Bukannya dia mendekat kepada Allah, semakin jauh. Bukannya dia ingat bahwa Allah lah zat yang maha memberi ketenangan dan kedamaian. Justru dia melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Mencari hiburan-hiburan. Maka banyak kan tempat-tempat hiburan. Hiburan-hiburan syahwat. Hiburan-hiburan duniawi. Udah. Bahkan disentralkan. Ini hiburan apa? Sana hiburan ini, sana hiburan apa lagi? Hiburan. Manusia terus berkembang dan mengembangkan aneka macam bentuk hiburan. Padahal itu justru melalaikan. Itu bukan obat. Itu bukan jalan keluar. Itu bukan penawar dahaga. Tetapi justru menambah haus. Kenapa? Karena hiburan-hiburan itu hiburan-hiburan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada dua langkah minimalnya ketika hal-hal yang kita jadikan prolog atau pengantar di depan tadi. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu. Sesungguhnya Banyak dari kita juga merasakannya. Sengaja saya kasih prolog tadi, lumayan panjang, dikasih sedikit gambaran dan deskripsi, supaya nyambung. Ya. Supaya terlihat, relevansinya, keterkaitannya dengan materi yang disampaikan berikut ini. Saya pikir gambaran-gambaran ringkas tadi tentang realita kehidupan dunia yang penuh persoalan, problematika, membuat sumpek, sesek, sempit. Kemudian sebagian orang salah jalan. Saya kira gambaran tadi sudah cukup ya, untuk dasar kita memahami dua poin yang ingin saya sampaikan ini. Nah, bagi mereka yang beruntung, untuk mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha untuk menjadi hamba yang terpilih itu. Kenyataan dan realita kehidupan tadi itu dihadapi secara syar'i. Dia jalani dengan sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 118. Ayat 118. Tadi saya bilang dua langkah ya, dua poin. Itu bukan pembatasan. Artinya masih ada langkah-langkah dan poin-poin yang lain. Tapi saya kira pagi kali ini cukup dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alas salasati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat ini kan menceritakan tentang tiga sahabat yang jujur mengakui tidak punya uzur tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ketiga orang sahabat itu tidak ikut serta dalam pasukan Islam pada ekspedisi Tabuk, perang Tabuk. Selain beliau bertiga, ada yang tidak ikut? Ada. Mereka yang punya uzur memang, dan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin sepulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukan dan tiba di kota Madinah, mereka datang kepada Nabi Muhammad nangis-nangis. Bilang, ya Rasulullah, kami enggak bisa begini gini-gini, maafkan kami. Mohonkan ampunan buat kami ya Rasulullah. Nabi Muhammad terima. Tetapi tiga sahabat mulia ini, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW jujur mengakui tidak ada uzur, tidak ada alasan, wahai Rasulullah. Padahal mereka bilang seandainya mau berbohong, saya ahlinya untuk bermain kata. Tapi saya sadar, saya bohong hari ini juga akan terbuka kebohonganku. Itu kan iman yang luar biasa itu, kuat. Apa artinya bohong? Untuk apa berdusta? Lupas. Dia berbohong kepada siapa? Ketika berbohong kan bukan hanya kepada yang dia bohongi. Tetapi dia berbohong pada diri sendiri. Dia berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha melihat, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui. Mau berapa lama ditutup-tutupi kebohongan itu? Mereka bertiga, sahabat-sahabat yang mulia ini datang menemui Nabi Muhammad menyatakan, kami salah. Kemudian dikenakan hukuman untuk mereka bertiga sahabat yang mulia itu. Tidak diajak bicara, didiamkan, salamnya tidak dijawab. Dikucilkan, dihajar namanya. Bayangkan puluhan hari itu. Bukan sehari, dua hari, tiga hari, puluhan hari. hampir 2 bulan. Didiamkan oleh yang paling dekat sekalipun hubungannya. Dengan karib kerabat yang sangat erat. Didiamin. Apa yang mereka rasakan? Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Bumi itu terasa sempit bagi mereka. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Diri mereka juga merasakan sesak dan sumpek. Dalam posisi seperti itu, bayangin hidup kayak gak dianggap. Didiemin, gak diajak bicara. Udah berkali salam, diulang-ulang, gak dijawab juga. Jangankan suara, bibir pun tidak tergerak untuk menjawab. Waalaikumsalam, gak ada. Didiemin, betul-betul didiemin. Masya Allah. Dalam posisi seperti itu poin yang pertama adalah wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Dalam keadaan yang seperti itu, 3 sahabat yang mulia sangat yakin tidak ada tempat untuk memohon perlindungan. Tidak ada tempat untuk berlari menyelamatkan diri. Illa ilaihi. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Paling penting. Artinya apa? Prolog atau pengantar yang kita sebutkan di depan tadi. Yang aneka macam masalah itulah. Yang sekarang kita hadapi. Dan yang akan kita jalani nanti. Itu semua kalau sudah terjadi ruwet pikirannya. Gak bisa tidur lah, yang asam lambungnya kumat lah, yang migrain akhirnya, yang sariawan lagi, ya kan? Ada yang sariawan gak pagi ini? Lagi banyak pikiran nih. Cenut-cenutnya cetut-cetut, darah tinggi, darahnya, tensinya naik. Ada gak orang yang ketika punya pikiran terus darahnya, tensinya naik? Ada gak? Ada dokter Hasan di sini? Tapi kita sama-sama tahu itu terjadi. Ya kan, kalau sudah apa sumpek pikiran, itu penyakitnya langsung muncul, ya kan? Penyakit itu muncul, ada aja penyakitnya. Di lab negatif, ya kan? Pindah ke lab yang lebih modern, lebih lengkap, lebih canggih, tetap aja negatif. MRI juga katanya mungkin di sini ada sumbatan di otak. Ada darah yang kental, yang beku. Ah, macam-macam lah. Periksa lagi MRI. Nihil, negatif. Ah, mungkin tulang punggungnya, saraf-sarafnya. MRI lagi. Hasilnya nihil lagi. Loropo. Sakit apa sebenarnya ini? Nah, ketika itu terjadi, langkah pertama, jangan kemana-mana pokoknya. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Harus sadar dan yakin, tidak ada yang bisa memberi kesembuhan, tidak ada yang bisa memberi ketenangan, tidak ada yang bisa memberi jalan keluar, tidak ada yang bisa memberikan apa kelapangan illa ilaih, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu disampaikan dan diingatkan. Gak usah berharap kepada makhluk lah, gak usah terlalu mengandalkan diri dengan terapi itu dan terapi ini. Jangan sampai tergantung dengan obat-obatan tapi lupa dengan prinsip ini. Ikhtiar boleh. Usaha iya. Tapi jangan sampai lupa. Alla malja'a minallahi illa ilaih. Yakin. Ini semua bakalan selesai. Pasti akan berakhir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Maka mintalah kepadanya. Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jarang berdoa, ayo berdoa. Yang susah bangun malam, mulai sekarang bangun malam. Bukan untuk ngelamun. Bukan bangun malam karena gak bisa tidur terus bingung. Bangun malam itu artinya ingat kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha memberikan ketenangan dan perlindungan ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan. Jangan bosan. Bagaimana seorang ulama mengatakan, da'autullaha munzu arba'ina sanatan fi hajatin ma qadhaha wa ma ya'istu minha. Sejak 40 tahun yang lalu saya berdoa. Bayangin itu dihitung. Sejak 40 tahun yang lalu saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu keperluan. Itu tanpa jeda, artinya tiap hari doa, doa, doa, doa, doa. Berapa lama? 40 tahun. Hari ini belum juga dikabulkan. Tetapi maya istu, tidak pernah saya pesimis. Tidak pernah saya menyerah. Terus berdoa. Yakin. Apa yang disebut dalam doa itu Allah akan kabulkan. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat Allah simpan itu. Lebih dari apa yang kita minta justru. Tapi yang ingin saya sampaikan, tuh lihat para ulama salafus saleh. Tidak pernah menyerah untuk meminta. Tidak mengenal putus asa dalam berjuang. Menyampaikan permohonan terus minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus. Tidak pernah merasa kok gak dikabul-kabulin ya, enggak. Perasaan dan pikiran seperti itu dibuang jauh-jauh. وَظَنُّ أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Yakin, hanya Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan jalan keluar. Maka sekali lagi, dekat-dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang memungkinkan untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar dan terus ingat bahwa tidak ada tempat yang luas kecuali hanya di surga. Di dunia ini semuanya sempit lah. Semuanya sempit. Yang kita bilang bumi ini luas, pada prakteknya sempit juga. Kita dari Cilengsi ke Jawa, udah pikirannya, ya Allah, jauh banget. Mau pulang kampung, kemana kampungnya? Di Jawa Timur misalkan. Pulang kapan? Ya paling gak 2 tahun, 3 tahun sekali. Kenapa? Aduh, jauh. Bayangin tuh, dari Cilengsi sampai ke Nganjuk, Mojokerto, Ngawi, Madiun, Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek. Iya kan? Daerah-daerah sono, apalagi yang di luar Jawa. Mikirnya kan, ya Allah, jauh. Jangankan ke sono. Iya kan? Dari apa namanya? Sekitaran Jakarta mau ke Bojong ada daurah, ya Allah, jauh banget. Gitu. Mending streaming aja lah. Itu udah terasa jauh tuh. Padahal seperberapanya bumi. Seberapanya bumi. Bumi itu kan sangat luas. Tapi kalau ada masalah datang kan baru sempit sekali, ya kan. Ketemu dia lagi, ya kan. Ini lagi, bosen ah. Udah gimana cari tempat mana gitu, yang spot yang belum pernah kita datengin gitu. Sana. Katanya gini, gini, gini, gini, ini. Udah kita berangkat ke sono. Berangkat ke sono, ya gini doang. Kan itu. Di Jonggol mah ada. Pemandangan gunung lah, bukit lah. Udah jauh-jauh datang sampai ke gunung-gunung di sana. Di Bojong ada, dekat, di Jonggol. Gitulah manusia. Memang pada akhirnya harus kita ingat, tidak ada tempat yang luas kecuali hanya di surga. Artinya apa? Kalau pas masalah-masalah tadi itu datang, bikin sempit, sesak. Ya. Bikin apa namanya? Sumpek. Manfaatkan itu untuk tenaga apa namanya, pengingat, ya udah memang harus dapat surga nih. Harus berjuang. Artinya punya tekad yang kuat. Bagaimana caranya bisa menjadi penghuni surga karena hanya di surgalah tempat yang luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibul jawad al-mudammar as-sari'a mi'ata sanatin ma yaqta'uha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam surga itu ada satu pohon besar sekali. Besar sekali pohon itu. Pohon itu ya, ada batangnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daun-daunnya. Ada zilnya. Ada zilluha. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Zilluha. Zilluha itu bayang-bayangnya, tempat teduh di bawahnya itu. Ya enggak kebayang lah yang jelas. Karena surga itu adalah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala kalbi bashar. Jelas. Tapi paling tidak kita mengerti. Ternyata dunia itu sangat, ternyata surga itu sangat luas. Saya ulangi. Tetapi kita akhirnya mengerti bahwa surga itu sangat luas sekali. Satu pohon di surga aja, satu pohon, ada satu pohon maksudnya. Ada satu pohon di sana, itu bayang-bayang pohon itu, daun-daun segala macam itu. Yasiru raqibul jawadal mudammar as-sari'a mi'ata sanatin. Dalam rentang waktu 100 tahun, bukan sehari dua hari ya, 100 tahun, orang naik kuda dengan kecepatan yang tinggi, tidak berhenti, itu dari ujung sampai ujung, mayak pa'uha, belum tentu sampai. Mau naik kuda, katakan kecepatannya 60 km per jam, 60 km per jam, ya kita katakan 50 km lah. Dan wallahu a'lam, tentang luasnya surga itu. Allah yang maha mengetahui. Tapi Nabi Muhammad menyebut dengan pengendara kuda, al-jawad, al-mudhammar, yang memang, mudhammar itu memang ada teknik. Kalau orang berpacu itu, dilaperin dulu kudanya, biar kecepatannya tinggi, ngebut. 50 km per jam, gak pernah berhenti, dipacu terus selama 100 tahun itu. Luasnya seperti apa itu? Lebih luas dari bumi? Lebih luas dari bumi apa enggak? Mana Pak Imam tadi? Pak Imam? Pak Yusuf? Imam subuh tadi maksudnya. Mana Pak Yusuf tadi? Pak Yusuf? Pak apa Mas? Luas sekali kan? Ma yakfa'uha. Belum tentu. Belum tentu sampai. Coba luasnya seperti itu. Rasulullah SAW demikian. Di dalam hadis yang lain, hadis Utsban, hadis Utsbah Ibnu Ghazwan riwayat Muslim. Beliau mengatakan dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannati masirat 40 sana. Surga itu 8 pintu, salah satu pintunya dari satu tepi ke tepi yang lain, pintu itu. Itu jaraknya lebarnya berapa? Perjalanan 40 tahun. Masyaallah, pintunya itu. Surga itu sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ali Imran 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bergegaslah kalian. Jangan pelan, jangan melambat. Jangan santai-santai tetapi sari'u. Cepat-cepat." Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit-langit, artinya langit dengan 7 lapisnya dan bumi. U'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi." Berlomba-lombalah kalian agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian, dan juga supaya mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu telah disiapkan untuk mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Luaslah surga itu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulanil jannah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya betul-betul tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan siapa yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir keluar dari neraka, ya kan? Karena yang tersisa akhirnya mereka yang kekal selama-lamanya. Dan yang paling terakhir masuk surga, rajulun yakhruju minan nari habwa. Orang, seorang hamba, dia keluar dari neraka itu dengan merangkak. Merangkak. Fayaqulullahu lahu idhab fadkhulil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan orang itu, silahkan ke sana dan silahkan masuk surga. Itu orang terakhir masuk surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Orang tadi akhirnya mendatangi surga. Terbayang olehnya surga itu mal'a. Betul-betul sudah penuh, full. Fayarji'u. Dia balik. Fayaqulu ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Dia bilang, ya Allah, wahai Rabbku, ternyata saya lihat surga itu sudah penuh. Fayaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhab fadkhulil jannah, fa innalaka mithlad dunya wa asharata amthaliha. Pergi lagi ke sana. Masuklah ke dalam surga. Untukmu, orang yang terakhir masuk surga ini, untukmu, tempat di surga seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Itu untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Untuk dia sendiri luasnya seperti itu. Dunia ini, bumi ini, 10 kali lipatnya. Bayangin luasnya seperti apa. Untuk dia sendiri. Fayaqulu atasharu bi aw tadhhaku bi wa antal malik. Hamba tadi sudah dipersilakan masuk surga, dikasih jaminan tempat yang sangat luas. Terkejut dia kan? Enggak membayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innalaka mithla ad-dunya wa asyrata amsalihha." Tempat untukmu itu seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Hamba tadi mengatakan, "Atas kharubi wa antal malik, ya Allah, engkau itu kan raja. Engkau itu pemilik segala sesuatu. Apakah engkau mengejek saya, ya Allah? Aw tadhaku bi, apakah engkau mentertawakan aku, ya Allah?" Qala fala qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, waktu itu kata Ibnu Mas'ud, saya melihat Rasulullah tertawa sampai gigi-gigi gerahamnya itu terlihat. Artinya tertawa Nabi Muhammad itu sampai betul-betul tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Fakana yuqalu dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Dan dinyatakan pada waktu itu bahwa orang terakhir yang masuk surga tadi dengan mendapatkan tempat seluas dunia plus 10 kali lipatnya itu adalah adna ahlil jannati manzilatan. Penduduk surga yang paling bawah. Di atasnya berarti kan lebih luas lagi. Di atasnya lebih luas lagi. Pokoknya tergantung amal ibadahnya lah. Semakin baik, tempatnya di surga akan semakin luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi." Allah, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat yang disiapkan untuk mereka yang berjihad fi sabilillah. Antara satu tingkat dengan tingkatan di atasnya itu jaraknya antara bumi dengan langit 100 kali lipat itu, 1 2 3. Luas kan? Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa. Maka kalau kalian meminta kepada Allah yang optimis, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Memungkinkan? Mungkin. Memungkinkan? Mungkin. Bisa? Bisa. Asalkan betul-betul beriman dan membenarkan para rasul, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa hadis dan ayat yang sudah kita dengarkan tadi itu sudah cukuplah untuk menjelaskan dan meyakinkan surga itu sangat luas. Nah, tidak ada tempat yang luas kecuali hanya di surga. Jadi jangan berpikir kalau di dunia ini terus bisa dapat tempat yang luas. Percuma kan? Rumahnya luas, rumahnya tingkat berapa? Punya kebun, punya hutan, punya kolam, punya kandang-kandang ternak. Tapi ternyata hatinya sempit. Hatinya sempit. Ternyata pikirannya atau dadanya sesak dengan masalah-masalah seperti tadi itu. Wallahu'alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah untuk kita. Agar terus-terus mengingat surga. Bersabar-sabar menghadapi persoalan dan problematika kehidupan. Urusan pribadi, keluarga, suami istri, anak, orang tua, pekerjaan, utang piutang dan segala macam itu. Kalau sudah teringat, sembuhkan dan tawarkan dengan itu tadi. Dua poin. Dan poin-poin yang lain tentunya. Yang belum sempat tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.